Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub alayna innaka antat tawwabur rahim. Fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa'alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka ramshur alayna rahmataka ya dal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Antalladhi asyraqtal anwar fi qulubi awliya'ik hatta arafuka wa wahaduka wa antalladhi azaltal aghyar min qulubi ahbabika hatta lam yuhibbu siwaka wa lam yalja'u ila ghairik. Antal mu'annisu mahum haitu awhashtahumul awalin. Wa antal ladhi hadaitahum hatta stabanat lahumul ma'alim. Anta utawi panjenengan iku ala didat asrakta kang nyorotaken panjenengan, nyorotaken sorot sinar, mencorong, mencorongaken, nyorotaken, mencorongaken al-anwaru ing piro-piro nur ing ma'rifah digesi piro-piro kemakrifatan wal asror lan piro-piro rahasia fi kulubi awliyaik ing dalem pinten-pinten manahipun kekasih panjenengan. Hatta arafuka sehingga sami pirsa sapa ulia ing panjenengan. Bahwa hadu lanyuwijiaken sapa ulia ka ing panjenengan. Wa antal ladzi azaltal aghyar utawi panjenengan iku ladzi zat azal takang ngicalaken panjenengan al aghyaro ing piro-piro lintune panjenengan ail mukawwanati tegese piro-piro makhluk wa ta'alluqan kumantil dia kawan mukawanat min kulubi ahbabika saking piro-piro atine piro-piro kekasih panjenengan. hatta lam yuhibbu sehingga beten demen sapa ahbab siwaka ing lintune panjenengan walam yalja'unan beten sami ngungsi sapa ahbab ila ghairika maring liyane panjenengan bahwa muta'ahbab iku awliya'uka piro-piro kekasih panjenengan wadha utawi iki antalladhi azaltal aghyar iku min atfi sababi setengah saking atafi sebab alal musababi ing atase musabab sabab mangan musabab warek sabab ngombe musabab seger sabab umbah-umbah musabab bersih li anna zawal al aghyar krono setune ilange pira-pira makhluk iku sababun dadi sebab fi surukil anwar ing dalem mencorongi pira-pira nur anta utebengan ikwal mu'annisu dat ingkang paring ayem lahum maring ahbab ayil mutkhilu tegese kang paring kang lebokaken disururi maring bungah ala kulubihi mengatasi pira-pira atine aulia pitajalika kelawan tajali panjenengan tajaliku ngetok haisu au khastahum krono dadosaken gersah panjenengan ing aulia al awalima ing pira-pira alam dadi gersahku ora kerasan ora kerasan alati kang kamu kang ono sapa ulia iku la ya'lafuna ha ngulinaaken sapa ulia ha ing awalim wa ta'ala kulang gumantung apa kulubuhum pira-pira atine aulia biha lawan awalim bayane min asabin saking pira-pira kanca wa auladin lan piro-piro anak wa amwalin lan piro-piro bondo wa ghairi dalik lan liyane ashab aulad amwal fa inna man kusutuni wong hasula kang wis hasil lahu kedwiman apa adena sa'in luwe setitik suwiji-wiji min sudil haqi kang tetep saking nyawang Allah kang hak betawadudihi lan oleh dan demeni al-hak ikulam yastauhish orang gersah sopaman lisaikin maring suci-wici mindalika saking mengkunu-mengkunu awalin utawa dalika ku mengkunu-mengkunu ashab aulad amwal bal yaghifu balik samar apa dalik anu saking yaghifu samar sapa man anu saking dalik balam yastaknis lan orang rasa ayem sapa man bisa infawan suwiji-wiji menu saking dalik bal yang faru balik melayu sopomen anu saking dalik pikol bihi lawan atine man wanta upe pengen iku ala didat adai tahum kanu duaken pengen ing aulia binurin lawan cahaya mingka saking penengan hatta stabanat sehingga dadi pertelo aidho harap tegesi jelas lahum ketwi aulia opal ma'alimu piro-piro dalan aiturukul haki tegesi piro-piro dalan hak

Pun wis ngeten niki lali nek Gusti Allah. Aku gak percaya nek eling. Gak percaya. Nek eling Gusti Allah mesti merasa aku selalu dilihat Allah. Aku selalu disaksikan Allah. Aku selalu dilihat Allah lahir batinku. Kalau saya melakukan kesalahan, pasti akan disiksa oleh Allah. Iku nek eling Allah. Rapane wong wis rebutan kedudukan, maksud curang ya wani. Bapak, pada kedudukan yang diperoleh dari kecurangan. Kecurangan itu haram. Maka kedudukan yang diperoleh haram, maka gajinya haram. Apa maneh ceperane tambah nemen harame. Terus bapak, nek gajine bupati kurake ceperane. Terus bapak, nggih. Kapan enten investor masuk? Nggih. Niku dos pundi, Bro Bapak? Minimal 10%. Nek kapan biaya itu 3 miliar, maka berarti ceperane 300 juta. Lho Bapak, usak mono pematane gak ulap kira-kira. Wis matane ulap belereng. Nek wis belereng matahari buta, mata hati buta. Kalau sudah buta lupa kepada Allah. Lho Bapak, iki kenyataan bisa kita buktikan. Seandainya bangsa Indonesia ini mboten tertutup mata hatinya dengan dunia, beres. Beres. Orang-orang Indonesia wong melarat ku gak ono. Wong miskin gak ono. Wong tekane dicepne tukul kok. Nggih. Ya mboten? Masyaallah. Kaya Indonesia ku kaya. Ya, dalam bumi penuh dengan kekayaan. Gunung-gunung penuh dengan kekayaan. Hutan-hutan penuh dengan kekayaan. Nah, para bapak, nomor siji. Sing dadekno lali Gusti Allah iku nomor siji dunya. Kene wis meningkat-meningkat wis dadi wong ahli ibadah, sing lalekno Allah iku swarga. Jadi, wong sak ngene iki ibadah sing krana Allah ngono ngajung. Rata-rata kulo sampeyan ibadah ku mego wedi neraka pengen mlebu swarga. Iku penghalang juga. Itu tabir juga yang menutup hati untuk mencintai Allah. Itu para bapak, nggih. Neraka ku ahyar makhluke Gusti Allah. Surga ahyar makhluke Allah. Bidodari sing lambine abang-abang iku yo ahyar. Oh bapak, memang luar biasa. Bidodari niku masyaallah. Mulane Joko taruh keping jok sampai nawang wulan. Itu dari ku atus neng sendang neng dunyo. Nah ya itu dari kok iso wucul lho. Orang kok wucul, orang dikeresakno Allah menguji seseorang. Syekh Makinuddin Al-Asmar bolak-balik menceritakno ketika akan naik di dalam makom muhibbin, makom mencintai Allah. Iku diuji bengi-bengi wiridan kono widodari mudun jaluk mangku. Niki nek arek Muhibbin sida mati nganggur. Jaluk pangku atik jaluk pangku pupu sisih kiwa. Nah kan mefet to, Pak. Wajahe mefet, lesane mefet, masyaallah. Nggih. Nek kapane Syekh Ma'ruf Al-Karfi diuji Allah diketok nu widodari iku dampiak dampiak patang puluh widodari ning dhuwur. Widodarine akeh. Barangkali diuji maneh dampiak dampiak 80 widodari. Semakin rutin ku peteng peteng ning sepi sepi ijen pisan widodari ijen. Padha ijene. Apa gak pengen ngambung kira-kira? Wong ijen. Nggih. Jaluk pangku pupu sisih kiwa. Nggih sempat omong-omong dilu. Kamu ni siapa? Khaura. Bidadari. Tempatmu di mana? Al-Jannah, surga. Umay surga kok ngeluyur to kok kene. Yo sisan ditakoni ambek Syekh Makinuddin. Kamu sudah punya pacar? Belum. Saya lamar mau, mau. Mas kawinnya apa? Salatul lail. Mas kawinnya salat bengi. Itu widodari. Masya Allah, ababiku seger. Ambune wangi, suarane merdu. Wis bali ning swarga meneh ning panggonanmu. Nggih. Ngerti soalnya saya makin rutin nih sampai seneng ngambil video dari niki gagal makom mahabbah. Kalau bapak, ungkapan yang duwe cita-cita, atik kena kudu makan gagal. Gula ilmu sing manfaat, gula ilmu sing manfaat, ilmu sing manfaat, durung tutuk kegudu anek mardiyah. Akhirnya nak kono, situk gagal oleh ilmu sing manfaat, gagal. Gula ilmu neng Muhibbin, ya gula ilmu ya neng diniyah, neng sekolahan, ya ngaji, kegudu PS. Gagal, mesti gagal. Mboten adik mboten. Mula bapak, godaan niku kathah. Lha boleh ilmuku sing dipikir ilmu mutolaah. SMS gawe wis. Ya situ ngeludase gak iso turu. Mula bapak gagal. Iki sing makin rutin ku dicoba ambek widodari. Ngerti wis bali oh. Ngerti nek diuji. Ora bapak, tapi berpengaruh. Nggih. Ahliyar niki mesti berpengaruh. Wong abape niku seger, ambune wangi, suarane merdu, widodari niku. Begitu Syekh Makiruddin mulih petuk bujune omong-omong ambek bujune mutah-mutah saking gak enake widodari dunya wis sababe gak seger ambune ati arus pisan masyaallah. Saya makin rutin mutah-mutah omong-omong mbek bojone iki tidak hanya sehari dua hari sampai dua bulan berapa. Oh iya, koyo apa itu dah. Ada seorang anak muda ngimpi petuk widodari ngulilir bungok-bungok. Ya ainak mardiyah. Mbuku mardiyah terus. Ainak mardiyah. Mene Pak sampe kok pengen dana wetuk gelis payu deleh mardiyah. Ainak mardiyah. Para bapak, dados swarga niku nggih anyar, widodari niku nggih anyar, gedung-gedung surga niku nggih anyar, kenikmatan-kenikmatan surga juga anyar. Kapan seneng tengeriku tertutup hatinya mencintai Allah. Mboten saged mencintai Allah. Mboten saged. Nggih, ma'rifat dengan Gusti Allah tambah mboten saged. Mulai tiyang teng sing ma'rifat teng Allah niku ibadah mboten pengin swarga. Mboten pengin widodari, mboten nggih. Pengine namung wusul dhateng Allah Subhanahu wa taala. Pro bapak, dadi sagete sinar cahaya kemakrifatan memancar ning jerone atine kekasih Gusti Allah iku nek pancen ahyar sampun dibersihaken saking atine kekasih Allah dibersih. Nggih. Atine wis gak terpengaruh ambek dunya, gak terpengaruh ambek duit, gak terpengaruh ambek kedudukan, mboten terpengaruh kalian pengaruh teng masyarakat, pun mboten terpengaruh nopo-nopo bab dunya. Les. Bargoten mboten terpengaruh kali kenikmatan akhirat. Ini mboten terpengaruh. Oleh Bapak, maka akan bisa sampai ma'rifat kepada Allah. Oleh Bapak, saya siri asik di. Saya sira sikti niku gurune Syekh Junet. Abul Qasim Al-Junedi Al-Baghdadi. Niku pengen nate dawuh suatu saat aku mimpi ketemu Gusti Allah. Nggih, aja heran. Mimpi ketemu Gusti Allah wali-wali niku biasa. Nek kula jenengan ngipi petuk burue gak tahu, petuk cacing terus. Paling-paling petuk wedhus, petuk kebu. Ngopo paling gedhe mancing oleh Pak Gedhi. Impene wali-wali ku biasa. Si Ahmad Ibnu Hambal ku diterangno ngimpi petuk bisaku ping 100. Pemalih petuk kanya Nabi, petuk Nabi ini itu memang bendintan. Ya. Saya siri asyik di, itu kono wis jernih hati ini. Wang duhur koyok ngoten, impen, ambik temenan, podo, kalau kita ini. Ya. Ningali, ambik ngimpi ningali, itu podo. Ya. Kena ganggu gandulan, kena ganggu dasar. Saya Syria Sikti ini ku ngimpi kepetuk Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah ndawi saya siri. Khalaqtul khalqa. Padda'au mahabbati. Aku dadiana kuwabih makhluk. Malaikat tak gawi. Jin, setan tak gawi. Menungso tak gawe. Menungso-menungso sing tak gawe iki bareng wis dadi ngerti nek aku sing gawe fadda'u mahabbati. Kuwabeh iku berdalih. Kuwabeh iku ngaku mencintai aku. Menungso kuwabeh iku lho ngaku mencintai Gusti Allah.

Nek mulang ning madrasah kok krono gaji, krono gaji. Iku gak ngawuloh Gusti Allah. Kendile guling. Wedi kendile guling. Dadi jenenge ngawuloh iku yo mbok iku jenenge ngaji. Mbok iku jenenge berdakwah. Yo miku jenenge mulang madrasah. Yo miku jenenge ngurusi pondok, ngurusi apa? Bukan karena imbalan dari Allah, tapi hanya lillahi ta'ala. Itu jenenge ngawuloh. Mane Gusti Allah iku dateng wong sing 10 niku wau. Oleh demen ning Gusti Allah, oleh ibadah Gusti Allah. Ora krono menghendaki dunia. Boten krono demen kali swarga. Boten krono wedi balak. Niki hanya murni hanya karena Allah. Mulane Gusti Allah dawuh, antum abidi haqqan. Siraramu kabeh ku kawulaku sing temenan. Terus Bapak, tanda-tanda ni demen iku apa? Tanda-tanda ni demen. Aku demen mbek Gusti Allah, penjamaah gak budal. Aku demen mbek Gusti Allah, kokon zakat gak gelem. Aku demen mbek Gusti Allah, ya Allah. Ana iki jenenge lahan kangge golek untuk keridane Allah. Lahan apa? Iki ana bangunan masjid. Oh, jariyo ning masjid. Ora gelem. Jeneng mencintai Allah. Munine mencintai Allah, tapi sedekah ora, zakat ora, dikongkon haji iman. Iku jenenge aneh. Dawakan ta'sil ilaha wa an taqdiru khumbahu hadha la'am rifil qiyasi badi'u. Lau kana hubbuka sadiqan la atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u idza basattu yadi ta'sil ilaha wa anta tudhiru khumbahu adala amri yafil iyasi badi'u lau kana hubbuka sadiqan la atta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Nah yo awakmu ku maksiat ning Gusti Allah tapi ngaku demen. Awak mau ngelarak no wong tua terus. Ngaku mau demen mbek wong tua. Nah seperti ini wallahi. Ini adalah barang yang aneh. Aneh. Nek demen yang gusalku ya diperintah apa-apa ya manut. Diperintah ya manut. Dicegah ya mandek. Orang kok dicegah malah budal, diperintah malah mandek, ngunung aku cinta. Tolong Bapak. Lau kana hubbuka sadiqan la taqtahu, seandainya cintamu kepada Allah itu benar, pasti engkau mentaatinya. Kenapa li'annal muhibba liman yuhibbu muti'u? Karena setiap orang yang mencintai akan selalu taat kepada orang yang dicintai. Loro Bapak, nggih, saringane niku lho, saringan. Masyaallah. 10.000 kali 1.000 kali 100. 100 kali 10. Ya niki rata-rata niku rata-rata jerine demen Allah, demen Allah. Wah, urusan dunia perintah Allah gak dilakoni. Padahal dunia iku sak temene kaya batang. Kanggone kekasih Allah dunia iku kaya batang sing wis busuk. Sayyidina Ali dawuh, wa ma hiya illa jihfatun mustaqilatun alaiha kilabun hamuhum majtidabuha fa'in tajtanibha sil fa'in tajtanibuha fa'in tajtanibha ankun tasilman li ahliha wa'in tajtanibha naza'atka kilabuha wa ma hiya illa jihfatun mustakhilatun alaiha kilabun hamuhun majidabuha fa in tajtanibha kun tulisannya kurang kunta tasilman li ahliha fa in tajtanibha naza'atka kilabuha. Sayyidina Ali dunia itu jane koyok batang sing wis busuk. Hanya Nabi ku ngajak sahabat-sahabat termasuk Abu Hurairah dijak nengone tempat pawuan. Neng pawuan, neng pawuan kuno no tengkorak, tengkorak manusia, ada tengkorak kuda, ono sisa-sisa gumbal, gumbale sandangan sing wis rusak, sing wis kotor. Teng riku ngenten nuwun sewu kotorane wong. Kotoran. Saya Nabi ngajak sahabat diduding iku lho dunya. Tengkorak iku tengkorake wong, iki wong sing biyen seneng golek dunya. Akhirnya ya dadi ngono iku. Sing ben senengane kendaraan kuda, jenenge kendaraan unta deloken ya ngono iku kudare dadi tengkorak. Sing ben niku senengane pakan sing bagus-bagus deloken gumbale ya ngono iku. Kapan wengku biyen senengane mangan sing enak sing mewah deloken dadine ya taek. Di sak temene dunya ku kaya batang. Kaya batang sing wis membusuk. Di sekelilingnya adalah anjing-anjing yang berebut mendapatkan bagian. Maka dewe sadine, kalau begitu pencinta dunya ku kaya anjing. Kalau bapak soalnya tidak ada yang lali negusya Allah. Apa boten pingin kita padas dunia aja golek dunia, golek sangune akhirat. Kesannya akan lain. Golek dunia ambek golek sangune akhirat beda. Iku dunya ku apa dunya iku kekayaan dan pengaruh dan lain-lain yang tidak ada manfaatnya di akhirat iku jenenge dunya. Tapi kapane golek duit kanggo sangune ibadah. Golek duit kanggo nyangone anak golek ilmu. Golek duit kanggo sangune awake dhewe golek ilmu. sangune dhewe kanggo berangkat haji, berangkat umroh, memberikan zakat, niku sanes dunya nggih. Niku jenenge sangune akhirat, mazruatul akhirah. Di apa artine dunya ku apa? Dunya iku mala faidata fihi lil akhirah. Dunya ku apa-apa sing ana faedahe ning akhirat iku dunya. Termasuk bojo. Bojo ku ning faedahe ning akhirat, enek dayoh cuwet ning mapon ning pawon, godhog wedang, goreng kerupuk disediakno da. Ayo. Bojo iki dudu dunya. Iku jenenge sangune akhirat. Masyaallah, kapan ana maneh dayoh, ana maneh dayoh. Cepet-cepet neh nggih ngladeni dayoh. Wong lho sipate kanabi Muhammadun dhahikun lidhaifi mukrimuhu. Kanjeng Nabi ku nek ketekan dawuh guyu mesem mulyakno. Lho Bapak, ndi pucu nek dayuh malah tinggal mingkre dunyo. Ndi pucu malah rewel bengi dijak salat gak gelem. Malah ngedeg-ngedegi Mas, aku adem. Lho, iki jenenge dunyo. Wong wetok gak ana manfaate kanggo akhirat. Wis iku definisi iku dicekel dunya ku apa? Mala faidata fihi lil akhirah. Dunya ku apa wae sing gak ana faedahe kanggo akhirat jenenge dunya. Nggih. Nggih niki sing disebut kaya Sayyidina Ali batang. Wa ma hiya illa jifatun mustakhilatun alaiha kilabun ham muhun najtidabuha fa in tajtanibha kuntasil mandi ahliha fa in tajtabibha naza'atka kilabuha. Tapi Sayyidina Ali ora apa-apa, dunya itu hanya seperti batang yang membusuk yang dikelilingi anjing-anjing yang berebut untuk memperoleh. Kalau memang kau menghindari dunia, maka berarti kamu damai dengan pencipta-pencipta dunia. Orang ada tukaran. Bapak, Bapak, nek kapane awakmu wegah ambek dunia? Damai. Ambek sing gelem ambek dunia gak tukaran. Wong kowe wegah. Ali aku pencinta-pencinta dunia, wong sing seneng kedudukan, seneng harta, seneng bermewah-mewah. Iku jeneng ahli dunia. Awakmu damai dengan mereka. Gak tukaran, gak rebutan. Tapi kalau kamu menarik dunia, mengambil dunia, naza'at kaki labuha, maka akan menyerang kamu anjing-anjing dunia. Ya awakmu tek melu-melu jupuk. Melu-melu jupuk, nggih. Ya diserang ambek anjing-anjing dunia. Arotolibad dunya wa in tola umruhu wa nala minad dunya sururan wa an'uma. Kapanin bana bunya nahu fa'atamahu falammas tawa makot banahu fahadama. Allah. Wong-wong sing zahid-zahid iku menyampaikan syair-syairnya supaya manusia itu tidak tergila-gila dengan dunia. Para bapak, jari ini konco-konco. Jadi, seko daerah ya NO, seko daerah ya Ustad. Tapi yang bisnis Jakarta lali, jadi. Wis lali. Ben niku saka Jombang wis lali mek Jombange. Ben niku saka Surabaya ya dipilih rakyat Surabaya wis lali Surabaya. Nek wis teng riko yai. Ulap ambek batang. Batang yang membusuk. Dawe aku lihat orang yang memburu dunia walaupun panjang umurnya. Para bapak, sama presiden Indonesia aku jadi presiden 32 tahun. Saiki piye kabare? Non. Piye kabare? Gus Dur hanya 2 tahun, bagaimana kabarnya? Melangit. Nggih, mboten. Soleh mboten kepingcut kali dunia. Dawe niku wau saya lihat orang yang memburu dunia walaupun panjang umurnya dan memperoleh kegembiraan dan berbagai kenikmatan. Itu contohnya seperti orang yang membangun bangunan sehingga sempurna bangunan dibangun. Setelah sudah jadi, kemudian dia mapan menggunakan bangunan itu, tiba-tiba bangunannya roboh. Nggih, bangunannya roboh. Iku contone. Nggih, contone. Dadi contone wong buru donya iku. Senajan oleh kebungan sing akeh, mendapatkan kenikmatan yang penuh, iki koyok wong bangun bangunan setelah jadi sempurna ditempati, begitu ditempati bangunan roboh. Apa iku diusaha koyok gudang garam, diusaha koyok Cisamsu, diusaha setelah sempurna, akhirnya ya Allah mati. Nek wis mati apa pabrik digawa ning kuburan. Lho ngentekno tanah pira kanggo mendem pabrik? Pira? Ora ana sing digawa. Bojone telu digawa. Wala. Biyen mune, Mas, saya cinta kamu sehidup semati. Beletek. Jadi Pak beletek ya. Beletek ku blas gak ngandel, gak percaya. Wis nang mati etok-etok nangis mari ngono guyu. Lah rapi beneh. Kok gak ngancani nang kuburan. Dadi kaya wong bangun bangunan setelah selesai sempurna, dia menempati bangunannya roboh. Iku contone golek dunya. Lain dengan ilmu, para bapak. Masih digulai ilmu dia mati, pemberi ilmu tetap hidup. Ini dini mesti hol Mbah Yai Wahab, hol Mbah Yai Fatah, hol Gus Dur, hol Mbah Hasim. Masya Allah, hidup terus. Dan badhe mati. Ini ku masih digulai ilmu. Para bapak, boten usah susah masalah dunia. Sayyidina Ali dawuh, wa ma dunya illa kadhillin. Idza tabi'taha farat minka. Wa idza fararta minha tabi'atka. Dunia ku koyo ayang-ayang. Arek ku ngerti ayang-ayang gora. Kapane jam 09.00 wanas matahari sengenge ning etang. Ayang-ayang ning kulon, ya kudunya ayang-ayang. Iku ne mbok buru mlayu. Ayo jalan, buru ndak mlayu. Sampai geger sampai gilap panggah gak oleh apa-apa. Ya betul? Ustad-ustad, Pak Yai, Pak Yai ku nyekeli pulpen. Loh, duitnya mara dewe. Duitnya mara dewe. Napa-napa mara dewe. Ayo kono panen bandeng, ngomai kia no bandeng. Ya. Masya Allah, kono ku panen jeruk, ngomai kia no. Kono panen salak, ngomai kia no. Salak. Masya Allah, kono ono Innova. Kiai duwe. Lho kok kurang percaya sih? Nang betoe sampean sing buru sampe gilap katuke. Gilap gegere pagak gak dinova. Lho. Dewe sedina ali donya ku koyo ayang-ayang. Kalau kamu kejar dia lari. Tapi sebaliknya, kalau kamu lari, dia mengejar. Larimu gimana? Lari pada Allah. Tidak lari pada dunia. Diperintah salat, salat. Diperintah jamaah, jamaah. Diperintah poso, poso. Diperintah opo tandang. Insya Allah, kerja sedikit ya. Keuntungannya banyak. Masuk usahaku santai-santai. Boten-boten, rezeki niku hilang. Para bapak, Gusti Allah dawuh ning dunya. Gusti aku dawuh ning dunya. Dawe ngene, ya dunya, ikhdimi man khotamani, wastakhdimi man khotamaki. Dunya labeno, no wong sing labeni aku. Wong sing labeni Gusti Allah, ibadane Gusti Allah, ngopeni ilmune Allah. Ladenono dunyo, tapi ni wangku ngladen awakmu gadekno buruhmu. Mulya mayu ngurusi pabrik mono, ngurusi kono, ngurusi sawah kono. Wuduh, jelebut. Masa, sing dipangan ya padha wae. Nggih. Malah sampean wani kopi kental kono gak wani. Di darah tinggi. Saman wani serbat degan campur apokat. Ambek es. Saman wani. Kono gak wani. Panggah banyu putih. Tambah gak ada kenikmatan dunia. Temenan. Saman sego beras wani. Kono bangga sego jagung. Nggih. Jangan nganggu jas. Apa wong suki ki jase limo dirangkep? Iki tambah kaya wong gendeng. Nggih. Waktu ae. Idza ma kun tadzakal bin kunuin fa anta wa malikud dunya sawa'u. Idza ma kunta dza qalbin qanuin fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau memang kamu punya hati yang beriman, okay. Maka kamu dengan yang memiliki dunia adalah sama saja. Sama saja. Paling pol sarungiku bias. Karena bias sama wis di CIB AS. Ya betul? Paling enak paniku sego sate gulit. Karena malah gak wani. Paling enak dari bucah nom jari ini. Napa jentengnya pak? Sudah gembira. Kono yo gak wani.

Allah.